Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kita teruskan. Udah nyala belum nih? Hah? Bunyi? Hai. Kita teruskan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dari sebab dosa dan kemaksiatan dia akan terlebutkan baginya kemarin sudah istighfar malaikat, malaikat tidak akan mengampuni. Berbeda dengan malaikat tidak akan memintakan ampun kepada Allah terhadap orang-orang yang bermaksiat. Artinya kebalikannya dari mafhumul mukhalafah dari wastaghfirun lilladzina amanu. Para malaikat mintakan ampun kepada Allah terhadap orang-orang yang beriman. Juga bagi para pelaku maksiat maka akan luput baginya kecintaan Allah Azza wa Jal, pertolongan dari Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakan orang-orang yang dicintainya. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, Allah waliyul ladzina amanu, dialah Allah Azza wa Jal sebagai penolong, wali, penolong bagi orang-orang yang beriman. Artinya kalau dia bermaksiat maka tidak akan ditolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minha amruhu malaikatahu bitathbitihim. Orang-orang yang pelaku maksiat akan luput baginya doa malaikat, yang mana para malaikat mendoakan kepada orang-orang yang beriman untuk sabat, kuat, kokoh di dalam hidup ini, dalam fitnah, ujian, cobaan. Karena malaikat mendoakan, Ijuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fadhabitul ladina amanu. Ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Rabbu, pada malaikat, anni ma'akum, sungguh aku bersama kalian. Fadzabbitul ladzina amanu, maka kokohkanlah orang-orang yang beriman. Ini perintah Allah kepada malaikatnya untuk memberikan sabat, kekokohan terhadap orang-orang beriman. Artinya apa? Orang-orang yang bermaksiat maka tidak akan mendapatkan doa ini. Kemudian annalahum darajat 'inda rabbihim wal maghfirah rizq al karim. Orang-orang yang beriman mereka akan mendapatkan derajat di sisi Allah, naik ke atas, bertingkat-tingkat ke atas derajatnya di sisi Allah. Bukan hanya itu, dia mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, ditambah dia mendapatkan rizqul karim, rezeki yang mulia. Sehingga sebaliknya mafhumul mukhalafah, Sebaliknya bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan derajat, tidak akan mendapatkan maghfirah dan rizqul karim. Ini ala hasabi, sesuai dengan kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan. Juga luput baginya al-izzah, dia tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Walillahil izzatu walirasulih walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Hanya milik Allah lah al-izzah, kemuliaan. Dan hanya milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqin la ya'lamun. Akan tapi orang-orang munafikin tidak mengetahui. Artinya kemuliaan hanya milik Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Pelaku maksiat, munafikin, wan-nifaq, ada dua. Nifaqun nah qauli wa amali, atau nifaq yang amali dan nifaq yang i'tiqadi. Dan i'tiqadi juga ada yang mengeluarkan, bisa mengeluarkan dari agama Islam, dan ada yang tidak. Nah, kemunafikan yang mengeluarkan dari Islam seperti kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul, atau yang semisalnya, atau seperti Jahmiyah yang dikafirkan oleh para ulama. Jahmiyah dikafirkan oleh Imam Ahmad, an-nifaq, i'tiqad nifaq. Nah, ya, Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama, masuk dalam kemunafikan, termasuk Imam Ahmad. Karena apa? Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk. Sehingga kemuliaan hanya milik Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Artinya bagi mereka-mereka yang bermaksiat pada Allah, tidak beriman pada Allah, maka tidak akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jal. Kemudian kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, ma'iyatullah li ahli iman, kebersamaan Allah terhadap ahlul iman. Wa annallaha ma'al mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang beriman. Berbeda dengan ahlul ma'asi wa dzunub, waliyadzillah, luput darinya, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Wa min ar-rifa'a fid dunya wal akhirah, bagi para pelaku-pelaku maksiat dan dosa, maka akan luput baginya ar-rifa'ah fid dunya wal akhirah, dia tidak akan diangkat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ala hasabil ma'asi wa dzunub, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, diangkat. Waladina utul ilma darajat, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat utul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu, beberapa derajat. Ada fi dunia wal akhirah, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Sehingga kebalikannya bagi mereka yang tidak beriman, artinya bergelimpangan dengan dosa dan kemaksiatan, ala hasabi, tergantung tingkatannya. Nah, ada yang kufur, ada yang kabirah, ada yang saghirah dari dosa-dosa dan kemaksiatannya, maka tidak akan diangkat oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Waliyadzubillah. Wa min ayatahum kiflain nasibain min rahmati, bagi orang-orang yang pelaku maksiat dan dosa, tidak akan diberikan dua bagian rahmat dari Allah Azza wa Jal, dan mereka tidak akan diberikan cahaya yang bisa berjalan dengan cahaya tersebut, dan ampunan dari Allah terhadap dosa-dosa mereka. Waliyadzubillah. Wa min al-wadd alladhi yaj'alahu Allah subhanahu lahum wa huwa annahu yuhibbuhum wa yuhibbuhum wa yuhibbuhum wa yuhibbuhum ila malaikatihi wa anbiya'ihi wa ibadus salihin. Kecintaan yang Allah berikan, yang Allah berikan, Allah jadikan pada orang-orang yang beriman. Allah berikan pada orang-orang yang beriman, sehingga Allah mencintai mereka dan mereka dicintai oleh para malaikat, para anbiya dan hamba-hamba yang salihin. Artinya sebaliknya, bagi mereka yang pelaku ma'asi wa dzunub, maka luput baginya hal seperti ini. Kemudian kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, amanuhu minal khawf yama yashtadil khawf. Bagi para pelaku ma'asi wa dzunub, pelaku maksiat dan dosa, akan luput baginya, tidak akan mendapatkan keamanan ketika enam di hari yang di situ enam rasa takut sangat mencekam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan memperbaiki dirinya, aslah, memperbaiki dirinya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka mereka tidak merasa takut dan tidak merasa bersedih. Kemudian kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa minha annahum al-mun'im 'alaihim alladziina amarana an nas'alahu ayahdiyana ila siratihim fi kulli yawmin wa lailah 17 marrah. Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Luput baginya, bagi para pelaku maksiat dan dosa, akan luput, tidak akan mendapatkan hidayah, jalan yang lurus. Nah, ya, tidak diberikan kenikmatan. Nah, di dalam menjalani kehidupan ini di atas hidayah, luput baginya hal ini. Padahal setiap harinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita salat 5 waktu setiap malam dan harinya, siangnya 17 kali salat dari salat yang wajib. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau telah berikan nikmat atas mereka. Bukan jalan Yahudi dan Nasara, bukan jalan yang dimurkai dan juga bukan jalan yang tersesat. Wa minha anna al-Qur'ana innama huwa hudan lahum wa shifa'. Berikutnya adalah Al-Qur'an adalah petunjuk dan obat. Maka orang-orang yang bermaksiat akan luput baginya hal ini, tidak akan mendapatkan hidayah dan obat dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan." Kalaulah seandainya kami jadikan Al-Qur'an bukan berbahasa Arab, laqalu laula fussilat ayatuh. Niscaya mereka akan mengatakan, bertanya, kenapa ayat Al-Qur'an tidak dirinci? A'jamiyun wa arabiyun. Apakah dengan bahasa asing atau dengan bahasa Arab? Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa lil ladzina amanu huda wa syifa. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dan obat. Banyak sekarang penyakit jiwa ini banyak. Enggak tenang, gelisah. Ya. Apalagi penyakit sekarang banyak, kejiwaan, stres. Apalagi Spargoy syndrome. Alpargoy, party dan goyang, sindrom, bahasa milenial, tapi memang wujud ada. Ini orang goyang sendiri, ini orang party terus. Naudzubillah, diruk ya, baca yang Al-Quran. Ya, kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla, dan banyak ya, sindrom-sindrom yang ada di zaman milenial ini, nah, diobati dengan Al-Quran. Tentunya wadahnya harus bersih, dirinya harus bersih, harus bisa menerima. Kalau dirinya tidak yakin, maka susah. Harus yakin. Nah, banyak penyakit-penyakit kejiwaan di zaman sekarang ini terlalu banyak, termasuk LGBT. Ah, na'udzubillah. Waliyadzubillah. A'adhanallah wa'iyakum. Sehingga Al-Quran, obat terbaik. Kul huwa lilladzina amanu. Hanya milik orang-orang yang beriman saja Al-Quran sebagai petunjuk dan obat. Ya, orang yang tidak beriman, ya gak akan bisa, susah. Karena dia gak beriman, gak mau beriman, gak mau tunduk kepada Allah Azza wa Jal, maka tidak akan bisa menjadi petunjuk dan obat. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waghr wa hum 'alaihim 'ama. Ada orang-orang yang tidak mau beriman, maka pada telinga-telinga mereka ada penutup dan mereka buta. Ulaika yunadu yunadauna min makan ba'id. Maka mereka-mereka itulah adalah orang-orang yang dipanggil dari kejauhan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maksudu annal iman, maksud dari ini semua yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya iman adalah sababun jalibun likulli khair, sebagai sebab yang menarik, yang mengumpulkan sebab seluruh kebaikan yang ada adalah keimanan. Kebalikannya, lawannya, nah, adalah tidak beriman. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah fasabbul iman. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fasabbu adamul iman. Tidak mau beriman, tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya, maka adalah sebab kerusakan yang ada di dunia dan di akhirat. Segala kebaikan di dunia dan di akhirat bisa diraih dengan keimanan pada Allah Azza wa Jal. Fa kaifa yahunu 'alal 'abdi ay yartakiba syai'an yukhrijuhu min da'iratil iman. Bagaimana mungkin seorang hamba, nah, ketika dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, nah, sehingga bisa mengeluarkan dirinya dari lingkaran keimanan. Ada penghalangnya. Walakin la yukhrij min da'irat umumil muslimin. Akan tapi dia tidak keluar dari Islam. Masih muslim. Ya, masih muslim. Ya, walaupun dia peminum khamar, masih muslim. Tapi bukan mukmin. Ya. Nah. Atau perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya tidak mengeluarkan dari Islam kecuali syirik billah, kufur billah. Kekufuran dan kesyirikan pada Allah akan mengeluarkan dari Islam. Nah, adapun kemaksiatan dari dosa kecil, dosa besar, tidak mengeluarkan dari Islam. Dan kalau dia mati, dosa besar di atas dosa besar, itu di bawah tahta masyiatillah, sesuai dengan masyiatullah, kehendak Allah. Insya'a azabahu, kalau Allah berkehendak, Allah siksa dia. Wa insya'a ghafarallah, kalau Allah berkehendak, maka Allah ampuni dia. Ini pelaku dosa besar, maka tahta al-masyiah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Adapun dosa-dosa kecil, diampuni dengan istighfar, sedekah, puasa sunnah, sholat sunnah, amalan yang ma'ruf, yang baik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Wa in istamara 'ala dhunub wa asarra 'alayha khifa 'alayya yurina 'ala qalbihi fa yukhrijuhu 'anil Islam bil kulliyah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau dia terus menerus di atas dosa, dosa, dosa, dosa, dan kemaksiatan terus tidak henti-hentinya. Khawatir, kata Ibnu Qayyim, dikhawatirkan atasnya akan menutup hatinya. Kalau sudah hatinya tertutup, tidak sehat lagi. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fayukhriju anil Islam bil kulliyah, akan mengeluarkan dirinya dari Islam secara keseluruhan. Ini hati-hati dari efek dosa dan kemaksiatan. Ini kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Hati-hati. Wa min huna wa min ha huna ishtadda khawful salaf, semakin khawatirnya salafus salih. Dari sinilah. Kama qala ba'duhum, antum takhafuna dhunub wa ana akhaful kufur. Kalian takut khawatir terhadap dosa, adapun aku khawatir, takut dari kekufuran pada Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga intinya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebab segala kebaikan adalah dengan beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangkal sebab segala keburukan, pangkalnya, sebabnya, utamanya adalah adamul iman. Seorang tidak mau beriman pada Allah. Nah, rukun-rukun iman ada berapa? Antumina billah, engkau beriman pada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa rasulihi, kepada rasulnya, wa kutubi, kepada kitab-kitabnya, wal yaumil akhir, kepada hari kiamat, yaumil akhir, dan yang keenam apa? Bil qadar khairihi wa syarrihi. Beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Ini penting juga. Harus iman ya terhadap takdir yang ada. Ketika musibah dia bersabar. Ya, wajib bersabar ketika musibah, wajib bersabar. Siapapun kita dari kaum muslimin wajib. Karena perintah Allah wasbiru. Isbiru wasabiru. Perintah, fi'il amr, tufidul wujub. Berfaedah maknanya wajib sabar. Tingkatan setelah wajib apa? Ridho. Ketika dapat musibah dia ridho. Ini mustahab. Tidak wajib. Hanya orang-orang yang berjiwa besar. Dapat musibah ridho. Uangnya hilang misalnya 100 juta. Ridho. Walhamdulillah hilang. Ah, enggak teriak-teriak. Wah, mana uangku katanya hilang. Ridho dia, walhamdulillah hilang. Insyaallah Allah ganti. Wah, enak amat katanya kamu. Ya pasti Allah ganti. Ridho dia. Kalau sabar wajib. Ketika dia naik tingkatannya mendapatkan keridhaan dalam hatinya, ridho kepada musibah itu, ini sudah mustahab hukumnya. Tingkatan yang paling atas lagi dia apa? Bersyukur ketika mendapatkan musibah. Alhamdulillah. Uang 100 juta hilang. Alhamdulillah, bersyukur. Kumaha? Aya? Bisa? So, ini tingkatan. Tapi ini enggak wajib, mustahab. Tingkatan pertama apa? Sabar, wajib. Ente suka enggak suka tetap harus wajib. Ada musibah tuh hukumnya. Enak enggak enak wajib. Karena sabar wajib hukumnya. Nah, tapi tingkatan atas naik lagi namanya derajat apa kemarin? Derajat apa? Tingkatan ke atas. Darokat tingkatan ke bawah. Dari sabar ke ridho. Ridho. Alhamdulillah. Ya. Mobilnya rusak, motornya rusak. Alhamdulillah ridho. Ya, motornya diambil orang, dicuri orang. Bersyukur dia. Alhamdulillah. Insyaallah baik. Ada yang seperti itu. Ada yang tingkatan yang seperti itu. Ini mustahab. walaupun enggak wajib, mustahab. Tapi tingkatan-tingkatan ini, nah, orang-orang yang besar, berjiwa besar. Nah, dia serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Khair insyaAllah. Semua ada kebaikan. Dalam artian, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Bersabar. Innahu man yattaqi wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah menceritakan tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Semuanya mereka yang bertakwa dan bersabar. Kuncinya apa? Takwa dan sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yattaqi wasbir fa innahu la yudhi'u ajral muhsinin." Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Coba Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu gimana ceritanya? Dari kecil apa? Dipisah, berusaha abang-abangnya apa? Memisahkan dari Nabi Yusuf. Bawa ke hutan, ya, berburu, dilumurkan darah. Ya, mau dibunuh. La taqtul Yusuf, jangan kamu bunuh. Padahal masih abang-abangnya nih. Yang satu bilang jangan. Ya. Nah, falqu fi ghayabatil jub, masukkan ke lubang sumur. Masih mending ringan daripada dibunuh. Ya, masih mending. Artinya bukan mendukung perbuatan dia, tidak. Karena namanya tingkatan kejahatan, ya, bertingkat-tingkat. Ya. Nah, setelah diangkat dari sumur, dijual sama orang. Budak, dijadikan budak. Dijual lagi. Berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Tetap bersabar. Siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sabar, tahan, menahan. Sabar itu menahan. Ya, menahan amarah, menahan dari celaan, cacian, makian, dan lain sebagainya. Sabar. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf. Yang endingnya, finishnya, kisah terakhirnya apa? Allah angkat Nabi Yusuf. Karena apa? Bersabar, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. 40 tahun berpisah dengan orang tuanya, sama bapaknya. Siapa? Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Ada yang bilang 30 tahun. Al-muhim, dari kecil. Siapa yang kuat pisah dengan orang tuanya? 30 tahun. Ya, kebanyakan pisah sama orang tua, merantau cari kerjaan. Ah, kalau ini beda lagi kasusnya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu keadaan-keadaan yang lain sampai dimasukkan ke penjara. So, kalau kita manusia seperti kita, manusia biasa, dari satu sengsara lagi, kira-kira aduh sakit hatinya berapa lapis itu? Ah, berapa lapis? Ketawa apa senyum apa bagaimana? Ya, nah kita difitnah, diuji saja udah. Kadang, nah terlalu mendalam, ya. Lihat bagaimana kesabaran Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Walaupun memang ya tadi. Tingkatannya sudah ridho, sudah bersyukur terhadap ujian dan cobaan. Hatta enggak salah pun. Nabi Yusuf enggak salah, tidak salah. Disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah. Di penjara tetap bersabar. Nah, di penjara. Kenapa sebab di penjara? Karena apa? Imra'atul Aziz. Wanita. Difitnah. Ya, difitnah karena perempuan. Padahal yang melakukannya siapa? Nabi Yusuf atau perempuan? Perempuannya. Terlihat, terdetek dari apa? Korinah. Apa korinahnya? Ah, kalau bajunya yang robek dari belakang, siapa yang benar? Yusuf. Dan yang benar, yang salah siapa? Perempuan. Kalau yang robeknya dari depan, siapa yang benar? Ya perempuan yang benar, laki-laki yang salah. Pas dilihat ternyata Yusuf yang benar. Karena Yusuf mau keluar dari rumahnya, ditarik. Keluar dari kamarnya, ditarik baju belakangnya. Ini Korina. Tahu Korina? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-amal bil Korina, mengamalkan Korina ditetapkan di dalam Islam. Paham? Walaupun gak ada CCTV, CCTV gak ada. Yang salah pulang gak ada. Dilihat dari Korinahnya, ciri dan tanda. Sebagaimana Nabi Sulaiman pernah ada dua orang wanita datang kepada Nabi Sulaiman. Ya, datang dua perempuan nih, memperebutkan antara dua perempuan memperebutkan anak. Ya, Nabi Sulaiman ketika itu bawa pisau. Sini mari bawa pisau. Kita robek perut anak ini. So, ini Korina, al-amal bil Korina, mengamalkan Korina, ciri-ciri. Bahasa Indonesianya, bahasa kitanya apa? Korina. Hah? Datanya apanya, penguat-penguatnya. Kata Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, bawa pisau sini, saya akan robek perutnya. Dengan spontan ibu uminya akan bilang, jangan kamu robek anak itu. Tapi yang ngomong gitu biasanya ibunya atau orang lain? Ibunya, itu kan naluri ilmi fitrah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini al-amal bil qarinah, mengamalkan qarinah. Ditetapkan dalam Al-Quran, ditetapkan dalam Islam. Begitu pula kasus-kasus kejahatan, pembunuhan dan lain sebagainya, kezaliman-kezaliman, ada korina dikumpulkan. Bukan ngumpulin kesalahan orang, enggak, ada korinahnya. Ya, walaupun enggak ada saksinya, susah. Tapi korinah itu ada. Dan ini ditetapkan oleh Al-Qur'an. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-amal bil qarinah. Mengamalkan terhadap qarinah. Ya. Mengamalkan satu qarinah. Dan ditetapkan dalam Al-Qur'an. Ada, diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an. Karena ketika itu Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam yang keluar dari kamar wanita tersebut. Ya, lari, kemudian ditarik baju dari belakang. Itu korinahnya, ciri dan tandanya. Bagaimana Nabi Sulaiman pun seperti itu, sehingga menghukumi ya dari dua wanita itu bahwa saya anak ini milik fulana. Karena tidak mungkin seorang ibu mendiamkan ya anaknya secara fitrah naluri, kecuali ibunya apa, gila ya sudah ya. Tapi yang normal, yang sehat, ya nalurinya anak dengan ayah, anak pasti apa, sayang. Nggak mungkin tega di belek perut anaknya di depan kedua matanya, nggak mungkin. Sehingga dihukumi oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dengan korinah tersebut bahwasanya anak ini milik fulan. Ya, yang satunya diem ya karena merasa bukan anaknya, tapi ya pura-pura berebut, ini anak saya. Ya, walaupun Nabi Yusuf alaihissalam tidak bersalah tetap, tapi dimasukkan penjara. So, sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam. Banyak kisah-kisah Nabi Yusuf, ibrahnya disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam tafsir, ya, tafsir surat Yusuf. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah, wa min 'uqubatiha anna tud'ifu sayril qalbi ila Allah wa daril akhirah. Di antara sanksi dari efek pengaruh dosa dan kemaksiatan, kata Imam al-Qayyim rahimahullah, akan melemahkan perjalanan hati kepada Allah dan kampung akhirat. Lemah. waliyadzubillah, na'udzubillah. Aw tu'awwiquhu aw tuwaqqihuhu wa taqatta wa tuqti'uhu anisir. Atau pertama bisa lemah, bisa dihalangi, bisa berhenti, bisa diputuskan perjalanan dia menuju Allah Azza wa Jal. Menuju Allah Azza wa Jal. Nah, sedangkan kita sudah mengetahui kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan al-maut, kematian. Kematian, akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Siapapun kita, siapapun kita, tidak pandang bulu, pasti kita akan mati. Pasti kita akan berjalan menuju kampung akhirat, pasti dan pasti. Kita imani itu, harus diimani. Nah, tetapi karena banyak kemaksiatan dan dosa, ini bisa lemah, melemahkan perjalanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Lemah. Orang kalau sudah lemah, repot. Ya, terlebih ketika berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kampung akhirat, ibadahnya susah, sholatnya susah, nah, berbuat baiknya susah, banyak terhalang. Padahal kesempatan-kesempatan amalan itu ada. Sholatul lail, sholat malam, ada dia bangun. Tapi apa? Cuman kencing doang. Bangun, habis itu tidur lagi. Astagfirullah. Jangan. Ya. Nah, ke WC. Ya, wudu. Sholat dua rakaat, sholat witir. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi thuluthil lail akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, man yastaghfir li fatubu alaih. Siapa dari hamba-hambaku yang bertaubat kepadaku, maka aku ampuni dia. Man yad'uli faujibalah. Man yas'alni naam fastajibalah. Au kama qala Rasulullah SAW, ya, au kama qala Allah Azza wa Jalla. Naam, fi ayat, fi hadis al-Qudsi. Siapa yang bertaubat, beristighfar padaku, aku terima taubatnya. Siapa yang minta, minta hajat, kebutuhan, pengen apa? Pengen kawin lagi? Minta, jangan ngomong doang. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Guyu. Ya? Iya. Minta kepada Allah, Allah mudahkan semuanya. Ya, pengennya apa? Ya, bagaimana akan dikabulkan? Sholat malam saya susah. Ya, malas. Ada banyak penghalang. Apa? Dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan itu penghalang terbesar. Saya mau wudu aja susah. Habis kencing, buang air kecil, udah tidur lagi. Padahal jam 3:30, jam 3, waktu mustajab. Waktu mustajab. Susah. Malas. Itu penghalangnya apa? Kemaksiatan dan dosa. Sehingga dia susah beramal saleh. Nah, siapa minta kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa mohon kepadaku, maka aku akan kabulkan. Diberikan. Nah, kebutuhannya oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dimudahkan, segala urusannya dimudahkan. Nah, diberikan kemudahan, kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini waktu-waktu yang mustajab. Ya. Nah, maka mohonlah kepada Allah. Tapi karena banyak dosa dan kemaksiatan, maka dosa itulah yang menghalangi kita dari berbuat baik, dari sholat malam, sholat tahajud, sholat sunnah, rawatib, dari yang lainnya. Karena apa? Karena dosa dan kemaksiatan. Beristighfar, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Nah, karena kata Rasulullah SAW, fa inni fil yaum astaghfirullah wa atubu ilaih miata marrah. Atau dalam riwayat yang lain, sab'ina marrah. Aku beristighfar kepada Allah setiap harinya 70 kali. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla setiap harinya apa? 70 kali atau dalam riwayat yang lain 100 kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul yang mulia. yang diampuni dosanya oleh Allah dari dosa yang sebelum dan yang akan datang, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tetap beristighfar dan bertobat. Tetap beristighfar dan bertobat. Lah kita siapa? Disuruh tobat, tobat ente. Oh ente siapa? Ente juga tobat. Waduh, debat akhirnya panjang. Wisongakhir, udah ditegur. Terima kasih. Ya. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditegur oleh seorang ya Syekh Taqillah. Ya langsung Syekh bin Baz menangis. Astagfirullah, astagfirullah. Menangis, menangis. Kita mah debat malah pukul-pukulan. Disuruh tobat ya, siapa katanya? Syekh bin Baz menangis, Allah. Nah, hati yang lembut. Nah, kita ditegur sedikit saja. Wah, nanti baru anak kemarin sore. Anak udah banyak pengalaman. Na'udzubillah. Itulah yang menghalangi kita. Yang menghalangi kita. Nah, di dalam berbuat baik. Berjalan pada kampung akhirat menuju Allah Azza wa Jalla. Karena kita akan kembali kepada Allah. Sungguhnya kita hanya milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik suka maupun tidak suka. Cepat atau lambat. Muda atau tua. Anak-anak atau dewasa semuanya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga persiapkan diri kita menuju Allah Azza wa Jalla dengan apa? Amalan saleh. Justru dengan kemaksiatan dan dosa akan menghalangi diri kita menuju kampung akhirat. Menuju perjalanan kepada Allah, sair ilallah. Sairul qalb ilallah, perjalanan hati ini kepada Allah dan akhirat. Nah, susah untuk puasa, susah untuk sholat, susah untuk bersedekah, susah untuk beramal-amal yang lainnya, susah. Kenapa? Terhalanginya dengan dosa dan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Fala tada'u yakhdu ilallah khatwah. Sehingga dengan dosa dan kemaksiatan tidak akan membiarkan kita melangkah menuju Allah satu langkah pun. Karena ada penghalangnya. Hadza in lam taruddu ala wajhihi ila wara'ih fa dhamm yahjubul wasil. Ini kalau dia tidak melihat ke belakang, padahal dosa ya, dosa itu nam akan menutup perjalanan kita sebelumnya, menutup perjalanan kita menuju Allah. Wa angasatali, berubah permintaannya, niatnya. Wal qalb innama yasiru ila Allah biquwwatih, yang namanya jiwa ini pasti akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatannya. Fa idza marida bidzunub, apabila jiwa ini sudah sakit karena dosa dan kemaksiatan, da'ufat tilkal quwwal lati tusayyiruh, maka akan semakin melemahkan jiwa ini. Nah, di dalam perjalanannya menuju Allah Azza wa Jalla, fa in zalat bil kulliyah inqata'a 'anillah inqita'an yas'ubu tadarukuh. Kalau hati dan jiwa ini hilang kekuatannya, ya, sudah tidak ada kekuatan lagi menuju perjalanan kepada Allah, beramal saleh, beriman kepada Allah, enggak ada kekuatan keimanan lagi. Maka apa kata Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah, dia akan terputus dari Allah. Yang susah yas'abu tadarukuh, tidak akan bisa lagi mengejar ketinggalan dia. Susah. Waliyadzubillah. Karena kekuatan jiwanya sudah hilang secara kuliah, secara keseluruhan, sehingga susah. Dia akan mengejar kepada kebaikan, kebaikan, kebaikan, berat. Ya, padahal azan sudah dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia masih tetap apa, ngobrol, masih tetap apa, main HP, masih tetap nongkrong. Padahal azan sudah dikumandangkan. Waliyadzubillah.